Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمنا ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali yaitu memasuki permasalahan yang baru yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya ini, yaitu dari macam-macam makarimul akhlak yang berikutnya, yaitu kata beliau satru auratil muslimin, yaitu satru auratil muslimin, yaitu menutup aurat, yaitu auratnya al muslimin, kaum muslimin. Al-aurah seperti yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin nanti, ini ada dua macam, ada yang sifatnya maknawiyah, ada juga yang sifatnya hissiyah. Itu aurat yang bentuknya maknawiyah dan juga yang bentuknya hissiyah. Maka kita ikuti penjelasan dari beliau nanti. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dari yang menunjukkan hal tersebut, yaitu kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbun, itu yang menyukai, yang menyenangi, anta syi'al fahishatu, agar al-fahishah ini tersebar, agar perbuatan-perbuatan al-fahishah ini tersebar fil ladina amanu, itu di tengah-tengah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyukai untuk fahisah ini tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mendapatkan adab yang pedih, adab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang mencintai al-fahisyah untuk tersebar di tengah-tengah kaum mukminin. Perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang kotor, perkara-perkara yang kotor, ini disukai oleh mereka untuk tersebar. Hanya sekedar menyukai saja. Tentunya bagaimana lagi kalau orangnya adalah yang menyebarkan yang menyebarkan perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara yang keji itu sendiri. Tentunya ancamannya lebih mengerikan lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, sementara kalian la ta'lamun. Ini tidak mengetahui. Ini dalil dalam permasalahan ini. Dikatakan oleh beliau di sini, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjelaskan tentang judul babnya. Yaitu judul bab yang disebutkan oleh beliau, Satru Auratil Muslimin, menutup aurah, auratnya orang-orang yang Islam, itu orang-orang yang berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin. Kata beliau, Al-auratu huna hiyal auratul ma'nawiyah. Aurat yang dimaukan di sini adalah, kata beliau, yaitu aurat al-ma'nawiyah. Itu aurat yang sifatnya adalah ma'nawiyah. Kenapa yang dimaukan adalah aurat al-ma'nawiyah, bukan yang lainnya? Yang dimaukan oleh beliau dalam judul babnya, judul permasalahannya adalah aurat al-ma'nawiyah. Li'annal aurata naw'ani, kata beliau. Dikarenakan yang namanya aurah, yang namanya aurat, ini ada dua macam, kata beliau. Yang namanya aurat, ini ada dua macam. Yang pertama adalah auratun hissiyatun, yaitu aurat yang sifatnya hissiyah, yaitu yang bisa dicerna oleh panca indera, dilihat, diraba dan juga yang lainnya. Ini namanya hissiyah, secara hissi. Yang kedua adalah wa auratun ma'nawiyah, yaitu aurat yang bentuknya maknawi, itu yang bentuknya maknawi, itu yang hanya bisa diungkapkan dengan makna-makna. Itu ini namanya aurat maknawiyah. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, yaitu penjabarannya. Fal auratul hissiyatu, maka yang namanya aurat al-hissiyah adalah, kata beliau, ya ma yuhramu an-nadharu ilaih, yaitu seluruh perkara-perkara yang diharamkan untuk memandang kepadanya. Ini namanya aurat al-hissiyah, yang bentuknya hissi. Itu seluruh perkara yang diharamkan untuk seseorang memandangnya. Contohnya, kata beliau, kal-kuburi wad-duburi. Itu seperti al-kubul dan juga ad-dubur. Itu kubul dan juga ad-dubur. Itu kemaluan depan dan juga kemaluan belakang, baik pada laki-laki ataukah perempuan. Maka dalam syariat Islam ini adalah termasuk aurah, itu aurat yang dimiliki oleh seseorang yang diharamkan oleh syariat Islam ini untuk orang lain memandang kepadanya, untuk melihatnya. Ini namanya aurat al-hissiyah. Wa ma asbaha dzalika mimma huwa ma'rufun fil fiqhi. Dan juga yang sejenisnya, kata beliau, dari perkara-perkara yang memang diharamkan untuk dipandang, dari aurat al-hissiyah, yang itu dikenal pembahasannya dalam masalah fikih. Sehingga dalam masalah fikih ada pembahasan tentang aurat, itu aurat. Bagaimana auratnya seorang laki-laki, bagaimana auratnya seorang wanita, laki-laki ataukah perempuan yang merdeka, ataukah statusnya dia sebagai budak. Ini dibahas dalam pelajaran ilmu fikih. Maka pembahasan yang seperti itu, yang ada dalam ilmu fikih, itu dikelompokkan oleh beliau di sini, yaitu dalam masalah aurat al-hissiyah. Maka seluruh perkara yang tercakup dalam pembahasan aurat al-hissiyah, seperti yang disebutkan oleh beliau hukumnya, adalah diharamkan untuk seseorang memandang kepadanya. Berarti yang memiliki aurat tersebut diwajibkan untuk menutupnya. Dan bagi yang lainnya, diharamkan untuk memandangnya, itu untuk memandang kepada aurat yang hissiyah tersebut. Kemudian yang kedua adalah wal auratul ma'nawiyah, sementara aurat yang bentuknya adalah ma'nawiyah, wahiyal aibu wasu'ul khuluqi awil amali, yaitu aib, itu cacat, aib yang ada pada seseorang, wasu'ul khuluqi, dan juga jeleknya akhlak dari seseorang, itu jeleknya perangai yang dimiliki oleh seseorang, awil amali, ataukah perbuatan seseorang. Itu namanya aurat maknawiyah, itu yang memang bentuknya adalah maknawi, itu al-aib, cacat yang ada pada seseorang. Wasu'ul khuluq, itu su'ul khuluq, jeleknya adab perilaku seseorang dan juga tindakan-tindakan seseorang. Maka ini dikelompokkan oleh beliau dalam bentuk aurat al-ma'nawiyah. Maka dari dua pembahasan yang disebutkan oleh beliau tentang aurat, itu aurat al-hissiyah dan juga aurat al-ma'nawiyah, yang diinginkan oleh beliau dalam pembahasan ini yang wajib ataukah yang kita dituntut untuk menutupi aurat dari seseorang, aurat dari kaum muslimin, adalah aurat yang bentuknya al-ma'nawiyah. Itu aurat yang bentuknya al-ma'nawiyah, itu satru auratil muslimin. Aurat yang dimaukan adalah yaitu aurat al-ma'nawiyah, itu yang berupa aib ataukah su'ul khuluq ataukah al-amali, itu jeleknya amalan seseorang. Kemudian kata beliau, wala syakka anna al-insana kama wasafahu Allahu 'azza wa jalla fi qawlihi, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya manusia itu adalah seperti yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di antara isinya adalah Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan manusia, itu keadaan manusia. Itu lebih tepatnya adalah pada ayat yang sebelumnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menawarkan al-amanah, itu al-amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah-perintah dan juga larangan. Perintah-perintah tersebut ini harus ditunaikan. Demikian pula larangan-larangan itu harus ditinggalkan. Ini amanat-amanat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat-amanat tersebut ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami menawarkan amanah tersebut kepada as-samawat, itu kepada langit-langit. Demikian pula kepada bumi dan juga al-jibal, kepada gunung. Itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Langit, kita melihat sendiri bagaimana bentuk besarnya langit tersebut. Bumi demikian pula, dan juga gunung yang menjulang tinggi, ini ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah. Itu tawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkhabarkan tentang tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka menyatakan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi, langit, demikian pula bumi dan gunung, itu mereka abaina, itu enggan, tidak mau untuk memikul beban-beban yang sangat berat tersebut. Wa asfaqna minha, dan juga mereka merasa berat untuk memikulnya. Itu karena mereka mengetahui bahwasanya yang namanya amanah ini sangat berat dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak mau beramal, bukan mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena mereka takut tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalahal insan, dan ketika ditawarkan kepada manusia, manusia itu menyanggupinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hamalahal insan, dan amanah tersebut ternyata dipikul oleh manusia karena mereka ketika ditawari mereka sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, mensifati manusia yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah tersebut, wa kanal insanu dzaluman jahula, dan adalah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah dzaluman, yaitu sering melakukan kedzaliman kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga jahulan, yaitu sering melakukan tindakan-tindakan yang didasari oleh jahul, yaitu jahul karena kejahilannya, yaitu kejahilannya. Ini sifat manusia yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyu'adzziballahu almunafiqina walmunafiqat walmusyrikina walmusyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina walmu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu seperti yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah berdasarkan ayat ini. Itu bahwasanya manusia di dalam mengemban tugas tadi, amanat tadi yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terbagi menjadi tiga macam. Itu menjadi tiga macam. Bagaimana mereka menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amanah bagi mereka, amanah yang diemban oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Yang pertama adalah orang-orang munafik, yang mereka seolah-olah menampakkan bahwasanya mereka taat menjalankan amanah tersebut secara zahir, secara zahir saja, namun tidak secara batin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik, yang mereka menolak dan meninggalkan amanah tersebut. Ini mereka orang-orang musyrik yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjalankan amanah tersebut zahiran wa batinan. Itu zahiran wa batinan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya dalam ayat ini, yaitu dari orang-orang yang menjalankan amanah dan juga yang tidak menjalankan amanah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyu'adzziballahu almunafiqina walmunafiqat, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang munafik dan juga al-munafiqat, itu munafik yang laki-laki ataukah yang perempuan. Wal musyrikin wal musyrikat, demikian pula orang-orang musyrik, baik laki-lakinya ataukah perempuannya. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat, memberikan ampunan kepada orang-orang yang mukmin, baik laki-lakinya ataukah perempuannya. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun dan juga maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Dalam ayat yang mulia tadi, seperti yang disebutkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, mensifati kondisi mereka, yaitu kata beliau, fal insanu mausufun bihadainil wasfain. Maka manusia berdasarkan ayat tersebut disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat. Itu dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah adz-dzulmu, itu sikap sifat adz-dzulm, itu suka melakukan kedzaliman. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wa kanal insanu dzaluman, wa kanal insanu dzaluman. Kemudian yang kedua adalah al-jahl, itu dzaluman jahula. Manusia adalah mereka sering melakukan kedzaliman dan juga jahulan kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dikatakan zulm ataukah zulum dan juga jahul? Di sini dijelaskan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu kata beliau, fa imma ayyartakibal khata'an 'amdin fayakunu zaliman. Bisa jadi yang namanya manusia itu yartakibu, itu yartakibu melakukan kesalahan, an 'amdin, dikarenakan sengaja. Dia melakukan tindakan-tindakan kesalahan, itu landasannya adalah karena sengaja. Memang menyengaja dia melakukan kesalahan. Sehingga kata beliau, fayakunu zaliman, dia pun menjadi orang yang zalim. Ini kebiasaan manusia. Seperti itu, sering melakukan kezaliman, dan dia melakukan kezalimannya adalah an amdin, karena sengaja. Sudah tahu, itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia melanggarnya. Itu melanggar dengan sengaja. Wa imma ayyartakibal khata'a an jahlin fayakunu jahulan, dan bisa jadi dia melakukan kesalahan tersebut adalah dikarenakan kejahilannya, itu kejahilannya, sehingga dia pun dikatakan jahulan, itu sering melakukan tindakan-tindakan kejahilan. karena dia melakukan kesalahan, yaitu tanpa dilandasi kesengajaan, namun anjahlin, dari unsur jahilnya dia. Karena yang namanya manusia itu memang dilahirkan dari perut ibunya dalam kondisi jahil, la ya'lamuna syai'ah, dalam kondisi jahil, tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati, sehingga dengan nikmat tersebut manusia mampu untuk memahami, mampu untuk mendengar, dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang bermanfaat dan juga perkara-perkara yang bermadarat, sehingga dia memiliki ilmu. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun, tidak mengetahui apa-apa sedikit pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, menjadikan untuk kalian itu pendengaran dan juga penglihatan serta al-af'idah, itu hati, supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya engkau dilahirkan dalam kondisi jahil, dengan nikmat tersebut, itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati yang bisa memahami, ini engkau bisa memahami perkara-perkara yang bermanfaat dan juga perkara-perkara yang bermadarat. Sehingga seseorang ketika mendapatkan nikmat tersebut, hendaknya menggunakan nikmatnya, itu pendengarannya, penglihatannya, dan juga hatinya untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk tanda syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi saya dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, bahwasanya manusia memang seperti yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang zalum dan juga jahul. Kata beliau selanjutnya, hadihi halul insani, demikianlah keadaan manusia, seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man asama Allahu azza wa jalla wa waffaqahu lil ilmi wal adli, kecuali orang-orang yang memang dijaga, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki ilmu dan juga untuk memiliki sifat adil, yaitu memiliki sifat adil. Fa innahu yamsi bil haqqi wa yahdi ilal haqqi, maka orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki ilmu, memahami ilmu, dan juga memiliki sifat adil, kata beliau, fa innahu yamsi bil haqqi, maka dia akan berjalan di muka bumi ini bil haqqi, dengan benar. Itu yamsi bil haqqi, dengan kebenaran, kebenaran ada pada dirinya. Wa yahdi ilal haqqi, dan dia pun akan membimbing yang lainnya, mengajak manusia yang lainnya, ilal haqqi, kepada kebenaran itu. Ini kalau seseorang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki ilmu, memiliki al-adl, sehingga terlepas dari dua sifat tadi, itu zalum dan juga jahul. Berjalan di muka bumi ini bil haqqi, dengan kebenaran, dan juga akan membimbing manusia ilal haqqi, kepada kebenaran pula. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa idza kana al insanu min tabi'atihi at-taqsira wan naqsa wal 'aiba fa innal wajiba 'alal muslim nahwa akhihi ay yastura 'auratahu wa la yusi'uha illa min daruratin. Dan jika manusia tabiatnya adalah at-taqsir, itu at-taqsir itu suka mengurang-urangi, suka mengurang-urangi perkara yang dibebankan kepadanya, wan naqs itu serba kekurangan, wal aib itu ada cacatnya. Ini tabiat dari manusia seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memiliki sifat zalum dan juga jahul, maka mesti ada kekurangannya, mesti ada aibnya, yang namanya manusia seperti itu. Kata beliau, kalau kita paham yang namanya manusia tabiatnya, tabiatnya adalah seperti itu, maka yang wajib alal muslim, yang wajib bagi seorang muslim lainnya adalah nahwa akhihi, itu seputar akhihi, itu seputar saudaranya, perkara yang wajib bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ayastura auratahu, untuk dia menutupi auratahu, itu aib yang dimiliki oleh saudaranya, menutupi aib, cacat yang dimiliki oleh saudaranya, mungkin akhlaknya ataukah perbuatannya yang jelek, maka ini ditutupi. Wala yusi'uha illa min daruratin, dan tidak menyebarkannya, itu tidak menyebarkan aib aurat yang dimiliki oleh saudaranya tersebut, illa min daruratin, kecuali ada perkara yang darurat untuk menyebarkannya. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya adalah yang namanya aurat seorang muslim merupakan hukum asal dari syariat Islam ini adalah bahwasanya aurah, itu aib, cacat yang dimiliki oleh seorang muslim, itu harus ditutupi oleh muslim yang lainnya. Kecuali ada darurat, kata beliau. Itu kecuali ada darurat. Fa idza da'atid daruratu ila dzalika fala budda minhu. Maka jika ada tuntutan darurat untuk menyebarkannya, itu untuk menyebarkan aib yang dimiliki oleh orang lain, fala budda minhu, maka harus disebarkan. Itu karena menimbang adanya maslahat. Kalau tidak disebarkan, maka kaum muslimin ini akan tertipu dengannya. Penampilan luarnya ini masya Allah luar biasa. Akan tetapi sebenarnya di balik itu, dia memiliki perangai-perangai yang sangat jelek. Memiliki akhlak-akhlak yang jelek, yang memang perlu untuk diketahui, harus diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin tidak terpengaruh, tidak terpedaya dengan penampilan luarnya. Maka beliau, lakin biduni daruratin fal aula wal afdalu ayastura aurata akhihi. Akan tetapi tanpa adanya tuntutan darurat, maka yang aula, yang lebih utama dan juga yang afdal, untuk dia menutupi aib dari saudaranya. Ini hukum asalnya. Kalau memang tidak ada tuntutan darurat, maka yang afdal, walaupun saudaranya memiliki cacat ataukah yang lainnya, yang tidak ada tuntutan darurat untuk disebarkan, maka yang wajib adalah untuk ditutupi aib saudara kita. Lianna al-insana basarun rubbama yukhti'u an syahwatin ya'ni an iradatin sayyi'atin aw an subhatin. Karena yang namanya manusia al-insan itu adalah basarun, itu manusia biasa. Manusia biasa. Rubbama yukhti'u an syahwatin, yang terkadang kata beliau, dia melakukan kesalahan an syahwatin, dikarenakan syahwat. Itu apa syahwat? Yakni an iradatin sayyiatin. Itu dikarenakan iradah, keinginan jelek dia. Karena dia memiliki keinginan-keinginan jelek, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Melakukan tindakan-tindakan yang salah. Mengucapkan ucapan-ucapan yang keliru. Ini manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kullu bani adam khata'un, setiap manusia, setiap bani Adam itu sering sekali melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya mungkin disebabkan seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, yukhti'u an syahwatin. Mungkin dia melakukan kesalahan karena syahwah, itu maksudnya adalah an iradatin sayyi'atin, dikarenakan keinginan jelek yang ada pada dirinya, niatan-niatan jeleknya, sehingga muncul darinya perbuatan-perbuatan yang tercela. Au an subhatin, ataukah dia melakukan kesalahan dikarenakan subhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang ada padanya, kerancuan-kerancuan yang merusak dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Haitsu yastabihu alaihi al-haqqu fayaqulu bil batil au ya'malu bih. Dari sisi yastabihu alaihi al-haqqu, itu kebenaran itu rancu pada dirinya. Kebenaran ini sudah rancu pada dirinya, sehingga dia pun berucap dengan kebatilan ataukah justru mengamalkan kebatilan itu sendiri. Karena dia tidak faham mana yang namanya al-haq dan mana yang namanya al-batil. Rancu pada dirinya. Sehingga dia akan mengucapkan perkara yang batil ataukah mengamalkan perkara yang batil. Ini manusia. Sebabnya tadi, karena mungkin niatan-niatan yang jelek ataukah subhat, itu kerancuan-kerancuan yang ada pada dirinya yang menyebabkan untuk mengucapkan yang batil, ataukah melakukan perkara yang batil. Wal mu'minu bi ayyastura aurata akhihi. Dan seorang mukmin dia itu hendaknya menutupi aurat dari saudaranya. Itu menutupi aurat dari saudaranya itu aib, itu aurat yang sifatnya maknawi yang dimiliki oleh saudaranya. Ini hukum asal yang telah disebutkan tadi. Contohnya di sini disebutkan oleh beliau, hab annaka ra'aita rajulan 'ala kadhibin wa ghishin fil bai'i wasyira'i fala tufdihhu bainan nasi bal insahhu wastur 'alaihi. Anggaplah kata beliau bahwasanya engkau melihat seseorang yang melakukan tindakan dusta dan juga penipuan fil bai'i wasyira' dalam jual beli. Dia berdusta dan melakukan penipuan dalam hal jual beli. Fala tufdihhu, janganlah engkau membongkarnya, yaitu membongkar kejelekannya bainan nas, di tengah-tengah manusia, di hadapan manusia. Jangan kau ceritakan kepada manusia perbuatan dustanya ataukah tindakan penipuan dia. Akan tapi bagaimana? Bal insahhu wastur alaih. Akan tapi langkah pertamanya adalah insahhu, yaitu berikan nasihat kepadanya. Wastur alaih, dan tutupilah aibnya, tutupi aib tersebut. Fa in tuwaffaq wahtada wa taraka ma huwa alaih kana dhalika huwal mura wa illa wajaba alaika an tubayyana amrahu linnas li alla yahtarru bihi. Kata beliau, dan jika dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab engkau menasihati dia, menutupi aibnya, berusaha untuk menutupi aibnya, dinasihati terus menerus, wahtada wa taraka, dan dia mendapatkan hidayah mengambil petunjukmu dan meninggalkan kebiasaan dia menipu dan juga berdusta kepada manusia, kana dzalika huwal murad. Ini tentunya yang diinginkan oleh beliau. Ini tentunya yang diinginkan oleh setiap orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya yang memiliki kekeliruan. Dia salah di dalam jual beli, yaitu melakukan tindakan dusta dan juga penipuan kepada manusia. Maka pertama langkahnya adalah diberikan nasihat, ditutupi aibnya terlebih dahulu. Kalau dia mau menerima nasihat tersebut dan meninggalkan dustanya, maka ini yang diinginkan tentunya. Wa illa, jika tidak, ketika engkau nasihati justru membantahmu, tidak mau memperhatikan nasihat-nasihat engkau, maka kata beliau, wajib alaika an tubayyana amrahu linnas. Maka wajib bagi engkau untuk menjelaskan perkaranya, itu perkara orang tadi, hakikat orang tadi yang mungkin penampilannya luar biasa, memakai jubah tiap hari, memakai peci dan juga yang lainnya, lihyahnya panjang dan juga yang lainnya, amalan-amalannya sunnah, demikian pula salat berjamaah dan seterusnya. Akan tapi dalam urusan as-sira wal bai, dalam urusan jual beli, ternyata seperti itu, suka menipu, suka berdusta kepada manusia. Dinasihati terlebih dahulu, kemudian ditutup aibnya. Kalau mau mengambil nasihatnya, alhamdulillah, ini yang diinginkan. Wa illa, kata beliau, jika tidak, maka wajib bagi engkau untuk menjelaskan perkaranya kepada manusia. Itu menjelaskan, si fulan memang masya Allah dalam masalah ibadah, dalam masalah ini, akan tapi dalam masalah jual beli, dia seperti ini, memiliki his, penipuan, dan juga berdusta. Contohnya seperti ini, kasus ini, kasus ini. Misalnya seperti itu. Apa tujuannya? Li'alla yahtarru bihi. Itu agar manusia tidak tertipu dengan dia. Itu penampilannya luar biasa, ternyata dia dalam masalah jual beli suka menipu. Ini langkah awalnya dan juga langkah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau. Maka dari penjelasan beliau menunjukkan kepada kita, kalau seseorang memiliki kesalahan, hukum asalnya pertama kali adalah diberikan nasihat dan ditutupi aibnya. Ditutupi aibnya. Kemudian, kalau dia menerima, itu yang kita inginkan dari nasihat kita kepada dirinya. Kalau tidak, maka beralih kepada yang lainnya, yaitu kita menjelaskan perkaranya kepada manusia, supaya manusia tidak tertipu dengan dirinya, tidak tertipu dengan penampilannya. Contoh yang lain kata beliau, wahab annaka wajadta insanan mubtala bin nadhari ilan nisa. Dan anggap pula bahwasanya engkau mendapati seseorang yang dia itu mubtala bin nadhari ilan nisa. Itu mubtala, tertimpa musibah, artinya dia berpenyakit sukanya itu an-nadhar ilan nisa, itu melihat wanita. Itu penyakitnya suka melihat wanita, maksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lama kelamaan akan menyeret dia kepada perbuatan fahisah. Wala yaghuddu basarahu, dan dia tidak mau menundukkan pandangannya. Maka jika engkau melihat orang yang seperti ini, pertama kali tentunya kata beliau, fastur alaihi wansahhu wa bayyin lahu anna hadha sahmun min sihami iblis. Yang pertama adalah engkau menutupi aibnya dia, itu cacatnya dia itu, karena dia bermaksiat kepada Allah, tentunya ini aib bagi dirinya. Dan nasihati dia, jelaskan kepadanya bahwasanya memandang kepada wanita adalah merupakan sahmun min sihami iblis, merupakan salah satu panah dari anak panah yang dilontarkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Lianna an-nadhara wal 'iyadu billah sahmun min sihami iblis yusibu bihi qalbal 'abdi. Karena memandang kepada wanita, kata beliau, ini adalah merupakan salah satu sahmun min sihami iblis yang yusibu bihi qalbal 'abdi, yang ditimpakan oleh syaitan, oleh iblis tersebut kepada hati seorang hamba. Melihat wanita, lama kelamaan dia akan menikmati, merasa cantik dan juga yang lainnya, kemudian akan menyurati dan seterusnya, sehingga akan terjadi al-fahisah dengan sebab nadhar tersebut. Maka dinasihati orang yang seperti itu dan ditutup aibnya. Ini pertamanya seperti itu. Adapun hadis yang terkait dengan ini, itu terkait dengan bahwasanya memandang wanita adalah sahmun sihami iblis, di sini disebutkan dalam ta'liq, hadisnya adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam dhaif Al-Jami. Kata beliau, fa in kana indahu manna'a i'tasama billah min hadha as-sahmi alladhi alqahu as-syaitanu fi qalbi wa illam yakun indahu manna'a asabahu as-sahmu. Jika dia memiliki benteng i'tasama billah, yaitu sesuatu yang bisa menahan dirinya, i'tasama billah, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siham tersebut yang dilontarkan oleh syaitan kepada hatinya, maka dia akan selamat karena berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia tidak memiliki manna'ah yang bisa menghalangi dirinya dari rayuan setan untuk terus-menerus memandang wanita, asabahu sahmu, maka panah yang dilempar oleh setan tersebut akan mengenainya. Wa tadarraja bihi ila ayyasila ila al-fahsai wal munkar wal 'iyadu billah. Dan yang seperti itu akan tadarraj, itu akan berangsur-angsur membawa dirinya sampai kepada perbuatan al-fahsya wal munkar, kepada perbuatan fahsya dan juga perbuatan munkar, yaitu zina. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Demikian pula wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yaitu tadi memandang wanita, dan ini adalah musibah, itu penyakit seseorang yang bisa menyeret dirinya kepada perbuatan fahsya wal munkar. Kata beliau, famadama satru mumkinan walam yakun fil kasfi min an aurati akhika maslahatun rajihatun au daruratun mulihah fastur alaihi wala tufdihhu. Kata beliau, dan selama memungkinkan untuk ditutupi aib dari saudaramu, walam yakun fil kasfi an aurati akhika maslahatun rajihatun, dan tidak ada tuntutan itu, dan tidak ada pada al-kasfi, itu fil kasfi, dan tidak ada di dalam membongkar aib saudaramu, menyebarkan aib saudaramu, ini adanya maslahah yang rajihah, ada tuntutan yang kuat, itu maslahat yang memang benar-benar rajih yang kuat, ataukah tidak adanya darurah yang mulihah, darurat yang membolehkan untuk membongkar aib seseorang, maka kata beliau, fastur alaihi wala tufdihu, maka yang wajib bagi engkau adalah menutupi aib saudaramu, janganlah engkau tufdihu, yaitu membongkar aib saudaramu. Ini selama memungkinkan, itu selama orang tersebut mau menerima nasihatnya kemudian meninggalkan dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, maka kita yang wajib adalah menutupi aib yang dimiliki oleh saudara kita. Biqaulillahi ta'ala, itu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kalau kita menyebarkan aib saudara kita sementara kita belum menasihati dia dan dia belum mendapatkan hujjah nasihat dari kita, maka termasuk kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya fahisah di tengah-tengah orang yang beriman, maka dia maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Itu tersebarnya berita tentunya dengan kita menukil kisah-kisah tadi ataukah peristiwa-peristiwa tadi kepada orang lain, menceritakannya si fulan seperti ini, padahal kita belum menempuh nasihat kepadanya dan tidak ada darurat yang membolehkan untuk membongkar aib saudara kita. Mungkin al-muadzin adzan terlebih dahulu. Kemudian kata beliau selanjutnya setelah menyatakan bahwasanya selama tidak ada tuntutan yang rajihah, itu maslahah yang rajihah ataukah darurah yang mulihah, darurat yang membolehkan untuk membongkar aib saudara kita, maka yang wajib adalah menutupi aib saudara kita dan tidak boleh menyebarkannya. Karena kalau menyebarkan aib-aib saudara kita tanpa adanya maslahat dan juga darurat yang mulihah, maka ini adalah termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Berarti maknanya kalau ada maslahat yang rajihah ataukah darurah yang mulihah, boleh untuk membongkar aib saudara kita. Kata beliau, haulai alladzina yuhibbuna an tasi'a fa kaifa biman asha'al fahisata wal 'iyadu billah. Kata beliau, mereka ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adabun alim fid dunya wal akhirah, mereka ini adalah orang-orang yang yuhibbuna an tasi'a. Itu orang-orang yang menyukai fahisa itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman. Hanya sekedar apa? Menyukai. Menyukai kalau fahisa tersebut tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Maka bagaimana lagi kata beliau? Fakaifa biman asya'al fahisata wal'iyadu billah. Dan bagaimana lagi tentunya dengan orang-orang yang asya'a, yaitu yang menyebarkannya secara langsung fahisa itu sendiri. Itu menyebarkan. Menyebarkan fahisah di tengah-tengah orang yang beriman. Menyukai saja, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menyukai tersebar, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang sangat merikan. Sehingga kata beliau, فَكَيْفَ بِمَنْ أَشَاءَ الْفَاحِسَةَ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Bagaimana tentunya dengan orang yang asya'a, yaitu yang menyebarkan fahisah itu sendiri, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولمحبه السيوع الفاحشه في الذي امنوا في الذين امنوا معنيان. Dan untuk makna dari mencintai al-fahisah tersebar di tengah-tengah orang yang beriman ini memiliki dua makna, yaitu mahabbati suyu'il fahisah, cinta untuk tersebarnya al-fahisah di tengah-tengah orang yang beriman. Kata beliau ini memiliki dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama adalah mahabbatu suyu'il fahisati fil mujtama'il muslim. Makna yang pertama adalah tersebarnya fahisa tersebut di masyarakat muslim. Itu tersebar di seluruh masyarakat muslim. Itu masyarakat muslim diharapkan oleh dirinya suka kalau seandainya mereka semuanya ini terkena al-fahisa. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan fahisa. Suka sehingga fahisah tersebut untuk tersebar di tengah-tengah masyarakat muslim. Maka kata beliau menjelaskan hal ini, wa min dzalika, dan di antara orang yang seperti ini termasuk dari orang yang suka untuk tersebar al-fahisah di tengah-tengah orang yang beriman di tengah-tengah masyarakat muslim, di antara mereka adalah man yabutsunal aflamal khali'ah, yaitu orang-orang yang yabusun, yaitu yang menyebarkan al-aflam al-khali'ah, itu film-film porno. Ini semuanya fahisah, kejelekan-kejelekan. Maka orang-orang yang menyebarkan al-aflam al-khali'ah, film-film porno, ini termasuk dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka yang menyebarkan film-film porno, baik melalui HP ataukah video ataukah yang lainnya, dan juga yang lainnya. Demikian pula orang-orang yang menyebarkan as-suhuf al-khabitha ad-da'irah, itu yang menyebarkan as-suhuf, itu majalah-majalah, buletin-buletin yang khabitha ad-da'irah, yang jelek, yang isinya itu perkara-perkara yang sangat menjijikkan. Itu yang ditampilkan di situ adalah perkara-perkara yang khabitha, itu perkara-perkara yang sangat jelek, wanita-wanita yang telanjang dan juga yang lainnya, dari berbagai macam penampilan yang di situ. Maka kata beliau, fa inna haula'i la syakka annahum yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil mujtama'il muslim. Maka mereka, orang-orang tersebut tadi, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menyukai untuk tersebarnya fahisah di masyarakat muslim, itu di masyarakat muslim, itu fil mujtama' al muslim, dengan menyebarkan lewat majalah, buletin ataukah yang lainnya, ataukah film-film porno tersebut disebarkan di tengah-tengah masyarakat muslim, mendapatkan ancaman yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna ayyaftinal muslim fi dinihi bisabab ma yusa'u min hadhihi al majallat al khali'ah al fasidah wal aflamil khali'atil fasidati aw ma asbaha dhalik. Mereka menginginkan, itu orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara yang menjijikkan tadi, menginginkan untuk seorang muslim itu terfitnah dalam agamanya disebabkan perkara-perkara yang disebarkan dari majalah-majalah yang mengandung perkara-perkara yang menjijikkan, itu perkara apa, majalah-majalah porno tersebut, ataukah yang merusak, dan juga film-film yang porno yang bisa merusak masyarakat muslim, au ma asbaha dzalik, ataukah yang semisalnya. Itu sehingga kita pun harus waspada terhadap mereka, itu orang-orang yang suka untuk tersebarnya fahisah di tengah-tengah masyarakat kita, itu masyarakat muslim. Ini yang pertama, itu yang disebut oleh beliau termasuk dari orang-orang yang menyukai tersebarnya fahisah di masyarakat muslim adalah tadi itu, man yabutsunal aflam al-khali'ah was-suhufal khabitha ad-da'irah. Kemudian pihak yang lainnya juga, yaitu kata beliau, wa kadzalika tamkinu haula'i ma'al qudrati 'ala man'ihim dakhilun fi mahabbati an tasi'al fahisatu fil ladina amanu. Demikian pula tamkin, yaitu pengokohan, sokongan kepada mereka, dukungan kepada mereka, itu orang-orang yang menyebarkan film-film porno ataukah majalah-majalah porno tersebut, bersama dengan dia memiliki kudrah, kekuasaan, memiliki kekuatan untuk mencegah mereka, namun dipersilahkan, itu monggo, kalau kalian mau menjual perkara-perkara ini di masyarakat kami, silahkan, ataukah buletin-buletin ini, monggo, padahal dia mampu untuk mencegah mereka, mencegah jangan yang seperti ini bisa merusak masyarakat kami. Maka orang yang mendukung, yang menyokong mereka bersama dengan memiliki kudrah, mampu untuk menghalangi mereka, ini pun dikatakan oleh beliau, dakhilun fi mahabbati an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu, termasuk dari golongan orang-orang yang menyukai tersebarnya fahisah di tengah-tengah orang yang beriman, khususnya masyarakat muslim tadi, itu masyarakat muslim. Fal ladzi yaqdiru 'ala man'i hadhil majallat wa hadhil aflamil khali'ah wal yakun min suyu'iha fil mujtama'il muslim huwa mimman yuhibbu an tasi'al fahisatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kata beliau, maka orang yang mampu untuk mencegah majalah-majalah yang seperti ini dan juga film-film porno yang seperti ini, wal yakun min suyu'iha, untuk wal yakun min suyu'iha fil mujtama'il muslim, untuk ada, yaitu tersebar di tengah-tengah masyarakat muslim, maka orang yang mampu seperti itu namun dia suka dan membiarkan untuk tersebarnya di masyarakat muslim, huwa mimman yuhibbu an tasyi'al fahisatu fil ladina amanu, maka dia termasuk orang-orang yang menyukai fahisah tersebut untuk tersebar di tengah-tengah orang yang beriman. Apa ancamannya? Yaitu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Ai adabun mu'limun fid dunya wal akhirah, itu adab yang sangat pedih yang akan menyiksa dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ini makna yang pertama. Itu makna yang pertama yang meliputi dua pihak tadi. Itu yang menyebarkannya, itu menyebarkan film-film tersebut ataukah majalah-majalah. Kemudian yang menyokongnya, yang mendukung, yang tidak mau menghalangi untuk tersebar tersebut. Ini pun masuk dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kemudian makna yang kedua yang kita akan mengakhirinya. Wal makna tsani yang kedua adalah mahabbatu an tasyi'al fahisatu fi shakhsin muayyan, yaitu dia suka untuk tersebarnya fahisah fi shakhsin muayyan, itu pada orang tertentu, bukan pada seluruh masyarakat muslim namun pada orang tertentu saja. Suka kalau seandainya fahisah ini masuk pada dirinya, orang tersebut disukai untuk melakukannya itu, dan dia mengusahakannya. Maka beliau walaysa fil mujtama'il islami kulli, dia tidak menyukai untuk tersebarnya fahisah tersebut di masyarakat Islam seluruhnya. Dia menginginkan untuk pada orang tertentu saja. Maka kata beliau fahada aidan lahu adabun alimun fid dunya wal akhirah, maka ini pun termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman, akan mendapatkan adab yang sangat pedih di dunia dan juga di akhirat ini. Itu walaupun tidak menginginkan tersebar di seluruh mujtama, hanya pada satu orang saja, maka ini pun tetap dia mendapatkan ancaman yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahabba an tasyi'al fahisatu fi zaidin minan nas li sababin ma, hada aidan lahu adabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang menyukai untuk tersebarnya fahisah fi zaidin minan nas, itu pada salah seorang dari manusia, di sini disebut Zaid. Ini sering disebutkan sebagai contoh. Jangan tersinggung, itu namanya Zaid. Itu. Barang siapa yang menyukai untuk fahisah ini tersebar di salah satu orang dari manusia ini, lisababin mah, mungkin dengan alasan apapun, maka dia termasuk, kata beliau, orang-orang yang akan diancam mendapatkan adab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Apa alasannya? Alasannya, kata beliau, la siyama fiman nazalatil ayatu fi siyaqid daf'i anhu wa hiya ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih lagi kata beliau, fiman nazalatil ayah, yaitu fiman nazalatil ayah berkenaan dengan turunnya ayat tersebut, itu pada konteks pada siyaq ad-daf'i anhu, itu menolak, membantah apa perkara-perkara fahisah untuk tersebar di syakhsin muayyan, yaitu dalam hal ini adalah ummul mu'minin Aisyah, itu ummul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh orang-orang munafik telah melakukan fahisah. Berarti mereka menginginkan untuk tersebarnya fahisah pada salah seorang dari kaum muslimin, dalam hal ini adalah ummul mukminin. Yang dengan itu Allah subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan mereka. Selengkapnya akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang insya Allah kita akan baca pada kesempatan-kesempatan mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.